الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memudahkan kita untuk belajar bersama, mengadakan kajian rutin di setiap pagi. Dan insyaallah untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang harta apa saja yang wajib dizakati. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada hamba-Nya dengan aneka bentuk, aneka ragam. Ada yang intinya masyarakat mengenal dengan tiga istilah, sandang, pangan, papan. Ada yang bentuknya pakaian, dan apapun yang menjadi pelengkap yang kita gunakan kemanapun kita bergerak. Ada yang bentuknya makanan, baik yang bisa disimpan maupun yang tidak bisa disimpan. Ada yang bentuknya papan, tempat tinggal. Baik yang bentuknya bisa kita tempati maupun yang tidak kita tempati, tapi dia pelengkap seperti kebun, properti yang lainnya, kemudian sawah dan seterusnya. Yang tentu saja dari semua harta itu ternyata tidak semuanya wajib dizakati. Ada yang wajib dizakati, ada yang tidak wajib dizakati. Dan begini, kalau kita perhatikan dari beberapa ketentuan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukum asal harta yang dimiliki oleh manusia adalah tidak wajib dizakati kecuali jika di situ ada dalil. Kita ulang, jika kita perhatikan dari aturan-aturan yang berlaku, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hukum asal harta yang dimiliki oleh manusia tidak wajib dizakati kecuali yang diatur oleh dalil. Sehingga harta apa yang wajib dizakati? Jawabannya adalah harta yang diperintahkan oleh syariat untuk dizakati. Kalau tidak diperintahkan oleh syariat untuk dizakati, maka hukum asalnya tidak wajib dizakati. Sehingga kita punya pakaian yang kita simpan dalam jumlah banyak, misalnya. Kita punya perabotan. Kita punya perlengkapan hidup. Ada HP, ada laptop, ada meja, kursi. Ada apa lagi misalnya. Dan aneka perlengkapan hidup yang lain. Bagian mana yang wajib dizakati dan mana yang tidak wajib dizakati, maka semuanya dikembalikan kepada dalil. Sehingga ketika kita punya satu harta, lalu muncul pertanyaan, harta ini wajib dizakati atau tidak? Kita dapat sebuah harta misalnya. Lalu muncul pertanyaan, harta ini wajib dizakati atau tidak? Maka jawabannya adalah, ada nggak dalil yang mengatur, yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta ini? Kalau tidak ada, berarti kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal harta yang ada di sekitar kita adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali yang ada dalilnya. Baik. Apa saja yang disebutkan dalam dalil yang wajib dizakati? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hal itu dan ada sebagian yang disebutkan dalam Al-Quran, ada sebagian yang disebutkan dalam hadis. Kita akan baca. Yang pertama adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Pertama, yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Kita tulis di sini. Benda atau harta yang wajib dizakati. Tadi sudah kita sampaikan hukum asal harta yang dimiliki oleh seorang hamba adalah tidak wajib dizakati kecuali di sana ada tadi. Yang pertama adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Dan disebut sebagai binatang ternak itu yang memenuhi tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Baik. Karena inilah objek ternak yang terjadi di masa silam, yang ada di masa silam, ya. Sehingga tidak ma'ruf orang ternak lele. Jangankan lele ya, ayam saja nggak ma'ruf. Ternak bebek itu nggak ma'ruf. Itu hanya ada di Indonesia atau di negara-negara yang mirip seperti Indonesia. Tapi kalau di Arab dan sekitarnya, yang diternak itu kalau tidak unta, sapi, kambing. Baik. Sehingga yang dimaksud dengan bahimatul an'am, baik itu yang menjadi persyaratan kurban, maupun yang menjadi persyaratan bayar dam, termasuk juga yang dibahas dalam kajian seputar masalah zakat adalah tiga hewan ini. Dengan semua aneka jenisnya. Karena kambing kita tahu tidak satu jenis, sapi juga tidak satu jenis, sehingga tiga hewan ini berikut semua turunannya. Unta ada beberapa jenis, baik yang punuk satu maupun punuk dua. Sapi juga demikian, kambing juga demikian. Sapi ada yang punya punuk, ada yang enggak punya punuk. Kambing ada yang kambing domba, ada yang kambing Jawa, dan seterusnya. Kemudian, dalil tentang ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'adda zakataha, la yu'addiya zakataha." Siapapun yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan dia tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu, maka kelak semua binatang-binatang itu akan dihadirkan pada hari kiamat dalam kondisi paling gemuk, dalam kondisi paling gede. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa pemiliknya dengan cara hewan-hewan tadi akan menginjak-injak orang ini. Kullama nafadat ukhraha adat alaihi ulaha. Sampai akhirnya sapi yang terakhir atau hewan terakhir menginjak orang ini, nanti balik lagi yang pertama menginjak lagi. Muter begitu. Hatta yuqda bainan nas. Sampai Allah menyelesaikan hisab di antara para manusia. Baik. Yang ini menunjukkan ancaman berat bagi orang yang punya tiga hewan ini yang sudah melebihi nisab tapi dan sudah memenuhi syarat tapi dia tidak membayar zakatnya. Kemudian yang kedua adalah an-naqdan, emas dan perak. Emas dan perak. Dan dikiaskan dengan ini adalah semua mata uang yang berlaku di masyarakat. Emas dan perak yang mana? Ada khilaf di antara para ulama, insyaallah nanti akan kita bahas. Ada yang mengatakan yang bentuknya dinar dan dirham. Atau bahasa lainnya adalah emas dan perak yang masih dalam bentuk koin yang digunakan sebagai alat tukar. Sehingga untuk perhiasan enggak masuk. Kenapa? Karena dia tidak digunakan sebagai alat tukar. Dan ada yang mengatakan semua bentuk emas. Semua bentuk emas maupun perak. Baik yang bentuknya koin, batangan, perhiasan maupun yang lainnya. Semuanya wajib dizakati. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Karena itu jumhur ulama mengatakan bahwa semua bentuk emas dan perak, apapun bentuknya tadi, baik yang bentuknya batangan, bentuknya koin yang bisa dipakai untuk alat tukar, maupun yang bentuknya kalung, gelang, perhiasan, semuanya wajib dizakati. Insya Allah nanti kita akan bahas. Mata uang juga wajib dizakati. Baik yang mata uang tunai, maupun yang ada di tabungan, termasuk saldo yang dimiliki oleh seseorang dalam e-money. dengan aneka bentuk e-money. Selama dia adalah mata uang, dengan apapun satuannya, maka dia wajib dizakati. Kemudian yang ketiga adalah urudut tijar. Untuk dalil tentang emas dan perak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat At-Taubah ayat 34. Ketika Allah menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak mau bayar zakat simpanannya, emas dan peraknya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang yang menyimpan emas dan perak, dan dia tidak infakkan di jalan Allah, maksudnya dia tidak bayar zakatnya. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maka sampaikan kepada mereka dengan azab yang sangat menyakitkan. يَوْمَ يُحْمَى فِي نَارِ جَهَنَّمٍ. Pada hari di mana emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu dijadikan oleh Allah sebagai lempengan. Kemudian orangnya disetrika. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah urudut tijarah, barang dagangan. Barang dagangan berarti barang yang dia ketika dibeli, tujuannya adalah nanti untuk dijual kembali, sehingga dia bisa dijadikan sebagai sumber takasub, sumber untuk mencari duit, sumber untuk mencari pendapatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, sedekahkanlah sebagian dari hasil terbaik, hasil yang baik, maka sabtum terhadap perdagangan yang kalian lakukan, pendapatan yang kalian miliki. Dan itu ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, maknanya adalah harta perdagangan. Dan disebutkan dalam hadis dari Rasulullah, seorang sahabat mengatakan, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, ma nu'iddu lil bai', untuk objek yang kita siapkan untuk diperdagangkan. Yaitu maksudnya adalah barang dagangan. Ya. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, apakah barang dagangan ini dizakati atau tidak, ada sebagian yang mengatakan dizakati dan ada sebagian yang mengatakan tidak wajib dizakati. Selanjutnya adalah al-hubub wa-thimar, biji-bijian dan buah, hasil pertanian. Hasil pertanian itu ada dua, ada yang bentuknya biji, ada yang bentuknya buah. Biji-bijian, al-hubub, maksudnya adalah biji-bijian yang menjadi sumber bahan makanan pokok. Contohnya apa? Contohnya gandum. Kemudian, apa lagi? Kemudian gandum dengan aneka jenisnya ya. Ada syair, ada zab, ada syair, ada bur. Kemudian berikutnya adalah turunannya, yaitu beras dan aneka turunannya. Kemudian buah. Buah ini yang bisa disimpan. Sehingga hasil pertanian di sini adalah yang menjadi bahan makanan pokok dan muddakhar, bisa disimpan. Kalau dia nggak bisa disimpan, seperti buah-buahan yang ada di sekitar kita ya, yang nggak bisa tahan lama, kecuali harus di-treatment tertentu, seperti rambutan, apel, mangga, dan seterusnya. Sehingga syaratnya harus buah yang bisa disimpan. Hasil pertanian bisa disimpan. Kalau biji-bijian bisa disimpan. Beras, gandum, karena dia jadi bahan makanan pokok. Buah ada yang bisa disimpan, ada yang nggak bisa disimpan. Yang bisa disimpan, kurma. Kurma kalau sudah kering, yang warnanya coklat bahkan kadang hitam gitu ya. Kurma kering namanya tamar. itu bisa sangat lama. Dan orang di masa silam itu dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Contoh yang lain adalah zabib. Zabib itu anggur kering. Kalau anggurnya, dia nggak bisa tahan lama. Maka orang di masa silam dikeringkan. Nah, ketika sudah jadi zabib, ya, anggur-anggur kecil itu, maka dia bisa bertahan jauh lebih lama. Dan itulah bahan makanan pokok yang bentuknya buah-buahan. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang ini terkait masalah zakat pertanian. Selanjutnya, yang kelima adalah barang tambang. Barang tambang, ma'adin. Pengertian barang tambang adalah kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha min ghairi wad'i wadi'in mimma lahu qimatun kadzabi wal fidda wan nuhas wa ghairi dzalika. Semua barang yang ditambang dari bumi, mimma yukhlaqu fiha, yang Allah ciptakan untuk menjadi salah satu unsur bumi. Min ghairi wad'i wadi'in. Gak ada orang yang meletakkannya. Mimma lahu qimah, yang itu bernilai. Seperti emas, perak, tembaga, maupun yang lainnya. Jadi biji-bijian logam yang dia punya nilai. Boksit, nikel, dan semua yang punya nilai masuk dalam kategori zakat ma'adin. Yang keenam, yang terakhir adalah rikaz. Harta rikaz. Apa itu harta rikaz? Orang zaman sekarang nyebutnya harta karun. Harta karun. Maksudnya adalah ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Harta yang diperoleh ketika orang menggali tanah, karena itu adalah peninggalan masyarakat di masa silam, ya, yang terpendam. Ya. Sehingga rikas ini bedanya apa dengan barang tambang? Kalau barang tambang itu bahan mentah, seperti yang kita tahu ya, besi itu kan berarti yang diambil adalah apa, tanah yang mengandung biji besi. Timah juga seperti itu. Emas bahkan juga seperti itu. Tanah yang mengandung serat emas. Tanah yang mengandung biji perak. Dan seterusnya. Sehingga dia bentuknya bahan mentah yang kemudian diolah. Setelah diolah melalui proses yang cukup panjang. Ya. Orang-orang tambang lebih paham dalam masalah ini. Sampai akhirnya bisa didapatkan emas yang lebih murni dan seterusnya. Berbeda dengan harta karun. Kalau harta karun itu barang jadi. Ini barang. Barang jadi. Barang berharga. Yang dipendam oleh orang masa silam. Atau yang dikubur oleh orang masa silam. Misalnya apa, Pak? Misalnya guci emas. Atau orang menemukan benda-benda yang bentuknya apa unik, ya, bentuknya menarik, seperti gelas yang bagus. Bismillah. Atau benda-benda yang lainnya yang dia merupakan peninggalan orang di masa silam, yang terpendam. Di daerah-daerah tertentu ini cukup banyak, terutama daerah yang dulu dijadikan sebagai titik peradaban. Contohnya di mana, Pak? Di sekitar Yogyakarta. Ada Candi Borobudur, ada Candi apa? Prambanan. Ya. Yang itu dulunya adalah titik-titik tempat peradaban masyarakat. Lalu mereka kadang punya peninggalan berupa apa misalnya? Bahan-bahan arkeologi yang terpendam. Nah, harta seperti ini merupakan harta karun. Jika orang menemukannya, ya, lalu apa dia jual, maka nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat inilah yang disebut dengan zakat arikaz. Bedanya apa dengan lukotoh, barang temuan? Dulu saya kebingungan untuk membedakan rikaz sama lukotoh apa. Lukotoh, barang temuan. Ada rikaz, ada barang temuan. Ini sangat jauh berbeda ya. Kalau barang temuan, itu milik orang zaman sekarang. Ada orang ketinggalan tasnya, ketinggalan HP-nya, atau jatuh dompetnya, atau apa lagi. Itu milik orang zaman sekarang. Sehingga nggak mungkin, ini milik orang zaman Majapahit itu nggak mungkin. Masuk dompet kayak gini kok, zaman Majapahit. Kalau milik orang zaman Majapahit atau zaman masa silam, yaitu terpendam di bawah. Ini tidak, dia berada di permukaan. Dan itu dimiliki oleh orang zaman sekarang. Tayyib. Karena itulah, untuk barang temuan, ini ada syariat untuk diumumkan. Selama 1 tahun. Dalam rangka untuk dicari siapa pemiliknya. Kalau rikas, nggak perlu diumumin. Nemu guci bagus saat gali sumur. Terus diumumkan, nah siapa yang mau ngaku? Wong di dalam tanah. Ya, pemiliknya siapa ini Pak? Kita kan nggak tahu. Ya pemiliknya wallahu a'lam, orang yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dan kita nggak tahu ya. Karena silsilah orang yang hidup di bumi ini dari generasi ke generasi, kita tidak tahu sudah berapa ratus tahun. Di satu lokasi yang tidak jauh dari studio ANB Channel, ada orang yang sedang garap sawah. Garap sawah, dia pakai luku. Tahu luku ya? Luku itu bahasa Indonesia apa? Pakai pembajak, ya, alat pembajak sawah. Jadi alat pembajak sawah kan bentuknya ada lempengan besi gitu ya. Yang ini ditarik oleh sapi. Di masa silam masih pakai sapi. Karena temuan ini sekitar tahun 90-an. Tiba-tiba dia, alat lukunya ini nabrak sebuah batu. Hanya ketika nabrak ya batu ini rusak. Dan si petani nggak ngeh. Batu apa ini? Ya cuma ditabrak gitu aja. Sampai akhirnya karena sering nabrak, digali. Ternyata ketika digali membesar. Makin besar, ketemu Pak, sebuah candi. Candi yang sangat besar. Padahal candi itu pintu masuknya di bawah, makanya digali dalam gitu ya. Yang ketinggiannya mungkin ada 3-4 meter. Lebih, mungkin lebih. Artinya apa? Berarti masyarakat ini tinggal di sebuah wilayah. Sementara dulu ada peradaban yang tinggal di wilayah ini di kedalaman 4 meter di bawah kita. Di kedalaman sekian meter. Begitu. Artinya entah sudah mengalami berapa tahun keuruk, keuruk, keuruk gitu kan. Sehingga tingginya sampai sekian meter, sampai 5 meter, 6 meter. Tayyib. Barang-barang di sekitarnya juga banyak. Mungkin menemukan ada perabotan-perabotan di masa silam yang itu bernilai ya. Di masa silam, sekarang bernilai. Ini kita tidak sedang membahas tentang apa hukum sih? Apa hukumnya sih main ke candi? Kita sedang bahas tentang zakat rikas, bukan bahas masalah hukum main ke candi dan seterusnya. Ada banyak barang yang bernilai, senjata, ya. Kemudian perabotan-perabotan orang di masa silam. Nah itu kalau mau diumumkan, wallahu a'lam, gak bakalan mungkin ada orang yang tahu siapa pemiliknya. Karena kita sendiri juga gak tahu simbah kita itu, nenek moyang kita itu siapa namanya. Yang jelas misalnya ya. Kita ini hidup setelah sekian ratus tahun dari masa Majapahit. Lalu kalau ditarik ke atas, bapak kita, kakek, kemudian kakek buyut, ya. Setelah buyut, Cangga. Terus, setelah Cangga, namanya buyut cicit ya. Ya, buyut, Cangga, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu nama-nama itu. Itu kalau kemudian ditelusuri, mustahil bisa ditemukan siapa pemiliknya. Makanya yang ringkas tidak perlu diumumkan. Tidak perlu diumumkan. Tapi langsung dizakati. Beda dengan barang temuan tidak wajib dizakati. Karena itu bukan barang kita, itu milik orang yang jatuh. Sehingga perlu diumumkan dalam rangka untuk dikembalikan ke pemilik. Jika sampai rentang tertentu, ya, bisa di share screen, ternyata tidak ketemu, ya. Tidak ketemu pemiliknya, barulah kita berhak untuk memilikinya. Barulah kita berhak untuk memilikinya. Tapi kalau rikas, ini tidak perlu diumumkan. Sehingga rikas kalau diumumkan percuma. Karena ini adalah barang peninggalan orang di masa silam. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah. Anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha. Minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Sedekahkanlah dari hasil terbaik yang kalian dapatkan dan dari apa yang keluar dari bumi. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yakni an-nabat wal ma'adin war rikas. Yang dimaksud dengan hasil yang keluar dari bumi adalah pertama tanaman, yang kedua ma'adin, barang tambang, dan yang ketiga adalah rikas. Dan Nabi SAW bersabda, wa fir rikasi al-khumus. Dalam rikas, barang tambang, rikas bukan barang tambangnya, dalam rikas, harta karun, itu ada kewajiban zakat 20%. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan kembali kami ulangi, bahwa rikas dengan barang tambang itu beda. Kalau barang tambang ini tidak dimiliki oleh orang di masa silam. Karena bentuknya masih bahan mentah. Orang Majapahit juga tidak naruh biji besi di situ, tidak naruh biji nikel atau serat emas atau yang lainnya. Nah. Walhamdulillah. Tayyib. Nah, kemudian dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati inilah lalu muncul pembagian nama zakat. Sehingga pembagian nama zakat itu bergantung dari objeknya. Untuk zakat binatang ternak, ini disebut oleh para ulama dengan zakatul masyiyah. Zakat masyiyah. Al-masyiyah. Adalah binatang ternak yang meliputi onta, sapi, dan kambing. Kemudian ada zakat emas dan perak. Yang ini sering disebut oleh para ulama dengan zakatul mal. Karena uang, emas, dan perak ini adalah al-mal. Di sinilah muncul istilah zakatul mal. Sehingga yang disebut sebagai mal adalah emas, perak, dan turunannya. Turunannya adalah uang dan seterusnya. Berikutnya adalah barang dagangan. Yang ini disebut sebagai zakatut tijarah. Karena sebagaimana namanya barang dagangan, maka zakatnya juga sama, zakatut tijarah. Zakat yang objeknya adalah barang dagangan. Lalu zakat hasil pertanian. Zakatuz zira'ah. Zakat az-zira'ah. Az-zira'ah ini adalah hasil pertanian. Zakat zira'ah berarti zakat pertanian. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Kemudian zakat barang tambang, zakatul ma'adin, zakat rikas sesuai dengan namanya, zakatul rikas. Sehingga Bapak Ibu bisa hafalkan nama-nama zakat itu dilihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya. Zakat binatang ternak karena objeknya binatang ternak dan begitu seterusnya. Tayyib, dan dari sekian zakat ini, dari sekian jenis zakat ini, masing-masing punya aturan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang aturannya memang mirip, ya. Al-Mashiyah, Zakatul Mashiyah punya aturan sendiri. Yang ini diukur dari jumlahnya. Kemudian, Zakatul Zira'ah punya aturan sendiri. Ini diukur dari takarannya. Lalu, Zakatul Rikaz, dia punya aturan sendiri. Yang ini tidak pakai ukuran. Berapapun kamu nemu nilainya berapa, keluarkan 20%. Kemudian ada zakat yang dia ukurannya kembali kepada al-mal. Kembali kepada al-mal. Yang pertama adalah zakatul mal sendiri. Ini nanti ada perhitungan sendiri, yaitu berdasarkan berat logam kalau di masa silam. Kalau sekarang berdasarkan nilai. Dulu 20 dinar. Sekarang ya 85 gram emas, nilainya berapa? Karena dominan orang menggunakan uang, maka uangnya itu yang dizakati. Nah, yang mengikuti perhitungan zakat mal juga tijarah, zakat tijarah. Ini mengikuti perhitungan zakat mal. Yang saya kasih garis biru ya. Garis biru, ini mengikuti perhitungan zakat mal. Kemudian, ada juga yang mengikuti perhitungan zakat mal, yaitu barang tambang. Barang tambang, ini juga cara ngitung zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Sehingga ada tiga jenis zakat yang dia perhitungannya mengikuti perhitungan zakat mal. Sedangkan hasil-hasil yang berasal dari bumi seperti ziraah hasil pertanian, rikas, ya ini tidak mengikuti zakat mal, tapi dia punya perhitungan sendiri. Binatang ternak juga sama, dia punya perhitungan sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga Anda bisa bersabar untuk bisa mengikuti masing-masing pembahasan mulai. Dan insya Allah nanti kita akan mulai dari zakat emas dan perak terlebih dahulu, zakat mal. Karena yang paling banyak kita punya kepentingan adalah emas dan perak. Kemudian nanti kita lanjutkan ke zakat-zakat yang lain. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika punya tabungan emas sudah mencapai nisab, tapi cuma tahu zakat emas dizakati pas pertama kali beli, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun, saya tahu bahwa emas itu wajib zakat setahun sekali, kemudian saya jual dan dikeluarkan zakatnya, apakah boleh seperti itu? Apa harus dihitung ulang per tahun sebelum-sebelumnya dan diakumulasikan? Syukran. Baik. Jadi kita punya kaidah dalam masalah zakat ya. Jika kita punya kaidah, objek yang sejenis itu digabung. Objek yang sejenis itu digabung dengan ketentuan tertentu, misalnya sumbernya seragam dan seterusnya. Atau dia termasuk di antara objek yang bisa digabungkan dengan objek utama, maka cara ngitung zakatnya digabung. Dan sebaliknya, objek yang tidak sejenis berarti dibedakan. Contohnya gimana, Pak? Emas. Kecuali yang sudah ditegaskan oleh syariat ya. Emas dengan perak nggak boleh digabung. Emas dengan uang. Ini boleh digabung. Kenapa? Karena uang ini turunan dari emas. Sehingga zakat uang itu nanti gabung dengan zakat emas. Anda punya emas, Anda punya uang, punya tabungan, gabungkan semuanya. Dan itu yang wajib dizakati. Karena itu, Anda punya emas. Dan itu Anda simpan sudah berpuluh-puluh tahun. Gimana ngitung zakatnya? Ngitung zakatnya bareng dengan uang Anda. Anda dulu punya uang tabungan berapa? Dan orang yang punya kewajiban zakat namun tidak ditunaikan, maka dia berdosa. Kecuali jika tidak tahu, kalau tidak tahu tidak ada dosa. Tapi kewajibannya tidak hilang. Kenapa? Ada hak fakir miskin di situ. Dia nggak dosa, tapi kewajibannya tidak hilang. Sehingga misalnya, orang punya emas batangan sebanyak 100 gram. Berarti jauh di atas nisab ya, karena nisabnya 85 gram. Lalu tidak dia zakati, dia biarin aja. Selama berapa lama, Pak? 10 tahun. Ya sudah, sekarang dizakati, Pak. 2,5% kali 100 gram emas. Berapa? Mau ketemu sekian gram. Nah, sekarang belikan atau bayar pakai uang, bisa juga belikan emas sekian gram, kasihkan ke fakir miskin. Karena jika tidak bayar zakat, maka utangnya belum. Utang zakat itu tidak dianggap lunas, meskipun dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan. Ya, menanya ini Ustaz, apa? Kalau di sini kan saya bisa mendengar iqomah ya di rumah. Nah, ada nggak amalan yang bisa dilakukan saat mendengarkan iqomah? Kemudian ketika mendengar iqomah itu, yang paling tepat dilakukan wanita itu bersegera wudu dan sholat, atau kalau yang saya lakukan biasanya berdoa antara azan dan iqomah dulu sampai antara azan dan iqomah saya berdoa, kalau udah itu baru mulai sholat. Tapi ada yang langsung sholat, itu yang lebih utama yang mana ya Ustaz? Baik. Nah, syukran sebelumnya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Apa yang dilakukan ketika kita mendengarkan iqomah? Kalau di masjid, begitu mendengarkan iqomah, ngapain? Kita persiapan menuju shof untuk melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana kalau di rumah bagi ibu-ibu? Apa yang harus dilakukan? Ulama berbeda pendapat apakah mendengarkan iqomah itu perlu dijawab sebagaimana adzan ataukah tidak. Ada yang mengatakan dikiaskan dengan adzan. Sehingga ketika kita mendengarkan iqomah, kita jawab sebagaimana adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kita jawab sesuai dengan apa yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau adzan kan dibuat panjang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di jeda-jeda itu kita menjawab adzan. Kalau iqomah enggak ada jeda, maka kita langsung jawab cepat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan tidak perlu dijawab. Karena perintahnya adalah untuk menjawab adzan. Perintahnya dipahami khusus untuk menjawab adzan. Sehingga untuk iqomah tidak perlu dijawab. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang saya ketahui. Dan pendapat ini berdalil tadi bahwa yang diperintahkan oleh syariat, oleh dalil adalah menjawab adzan, bukan menjawab iqomah. Wa ala kullin, intinya khilaf di sini adalah khilaf yang ringan, dalam arti kalaupun memilih pendapat salah satu tidak sampai pada tingkatan layak untuk disesatkan, apalagi dinilai sebagai tindakan penyimpangan. Sehingga yang bisa dilakukan bukan menjawab iqamah tapi langsung melaksanakan sholat. Boleh Anda menunda dalam rangka misalnya menyelesaikan satu tugas tertentu di rumah selama waktu sholat masih panjang. Kalau waktu sholat terbatas ya jangan sampai ditunda. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Putus. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Ustaz, menurutnya gini, Ustaz. Kalau kita punya binatang ternak, tapi tujuannya untuk diperdagangkan, gitu. Itu kena hukumnya yang binatang ternak atau kena di zakat mal, gitu, Ustaz. Baik. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, mau tanya soal waris sedikit, Ustaz. Jadi kalau misalkan ada anak yang merupakan sanadnya dengan ibunya gitu, Ustaz. Anak yang merupakan? Yang sanadnya mengikuti ibunya. Sanad. Iya, jadi dia nggak punya bapak. Ayahnya tidak. Iya, iya begitu. Nah itu kalau misalkan ayahnya tadi itu punya anak dengan orang lain, apakah anak itu dengan si mayit ini statusnya saudara sebapak atau tidak dihitung gitu, Ustaz? Baik. Mungkin itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ada kaedah yang bisa kita gunakan untuk menjawab dari pertanyaan Bapak ya. Bahwa pada asalnya harta itu hanya harta yang wajib dizakati ya. Harta yang wajib dizakati, dia hanya wajib dizakati untuk sekali. Dizakati sekali itu jika sudah dizakati ya sudah selesai. Sehingga jika ada dua sebab, jika ada dua sebab zakat, mana yang harus dipilih? Jawabannya adalah yang lebih dominan. Jawabannya yang lebih dominan. Karena itu jika ada orang yang punya binatang ternak yang jumlahnya mencapai di atas nisab dan dia diperdagangkan, zakatnya pakai zakat apa? Zakatnya adalah zakat objeknya, yaitu zakat binatang ternak. Sehingga nanti cara mengeluarkan zakatnya sebagaimana cara mengeluarkan zakat binatang ternak. Meskipun tujuannya diperdagangkan. Karena yang namanya orang ketika memiliki sebuah benda kan rata-rata untuk tamawul ya, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan harta. Dan kalau bentuknya binatang ternak kan tidak mungkin dimakan semua. Ya, sebagian dimakan, sebagian dijual. Baik dalam bentuk matang maupun dalam bentuk baik dalam bentuk daging maupun dalam bentuk binatang hidup. Sehingga wajib dizakati bentuknya adalah zakat binatang ternak. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kasus saudara sebapak yang bapaknya adalah bapak biologis. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, mungkin nanti butuh untuk dipelajari kembali. Apakah ada hubungan yang muktabar dalam hal ini ataukah yang bisa dinilai dalam hal ini ataukah tidak diperhitungkan. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Begini, Ustaz, mau menanyakan tentang perhiasan, apa zakat perhiasan? Saya itu kan ada zakat yang dipakai dan ada yang disimpan saja. Yang dipakai itu cincin sama kalung. Nah, ya kalung itu ada rusak sedikit, jadi sering copot. Akhirnya saya nggak pernah pakai. Nah, apakah yang kalung yang tadinya dipakai terus tidak dipakai, apakah termasuk item yang harus dizakatkan? Nah, terus apakah zakat emas itu harus tiap tahun ya, Ustaz? Tahun ini saya udah mengeluarkan zakat emas itu memang di bawah nisab, tapi saya gabung dengan tabungan-tabungan. Alhamdulillah sesuai apa jumlah yang harus wajib dizakatkan. Apakah tahun ini juga seperti itu, Ustaz? Ditambah dengan kalung yang tadinya dipakai karena ada rusak dan tidak dipakai, jadi ikut item yang dizakatkan. Begitu, Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dilihat dari waktu ya. Waktu membayar zakat. Memang ada dua, ada yang sifatnya tahunan, ada yang sekali ketika dapat. Yang tahunan, ini contohnya adalah zakat ternak, ini tahunan. Kemudian zakat mal, ini tahunan. Sehingga dari beberapa jenis di atas, zakat tahunan, itu zakat ternak, zakat mal, kemudian perdagangan, ini tahunan. Kemudian ada zakat yang sekali, pengeluarannya hanya sekali, dan tidak berulang. Contohnya adalah zakat pertanian. Ini hanya sekali. Begitu panen, maka dikeluarkan sekali. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah zakatnya yauma hasadi pada saat musim panennya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kemudian termasuk yang hanya dizakati sekali adalah rikaz. Rikaz ini wajib dizakati sekali. Sehingga begitu orang dapat harta karun, maka dia disyariatkan untuk mengeluarkan zakatnya 20% dan itu hanya sekali. Karena itu, untuk emas yang ibu miliki, meskipun dia hanya disimpan, padahal dia emas perhiasan, meskipun hanya disimpan, tetap wajib dizakati. Tidak boleh tidak dizakati, sehingga harus dizakati. Nah, masalah teknis perhitungannya, insya Allah nanti kita akan bahas ya. Bagaimana teknis menghitung zakat emas. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Izin bertanya. Baik. Sebelumnya saya sarankan Bapak bisa cari posisi yang sinyalnya agak bagus. Oh, oke, Pak. Baik, silahkan, Pak. Ini, Ustaz. Saya berencana untuk membeli rumah secara kredit langsung ke di situ. Bisa diulang? Pertama, kredit langsung ke? Ke developer, Ustaz. Developer. Iya. Nah, di situ yang pertama, karena saya mau membeli dengan harga di awal itu, jadi kan lagi nih Ustaz, saya mau DP kan sekitar 50 contohnya ya. Nah itu ada tanda jadi sekitar 5 juta awalnya. Nah tapi nanti dibayar bulan depan, karena kebetulan kan sisa uangnya itu masih ada terpending karena suatu alasan gitu loh Ustaz. Nah jadi untuk tanda jadinya 5 juta. Nah, untuk bulan depan itu saya bayar misalnya 45 juta gitu. Jadi, itu tanyakan DP-nya 50, misalnya Ustaz. Nah, itu kira-kira diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Karena kan itu tidak, apa tuh, langsung dibayar secara cash 50 gitu, Ustaz. Nah, gitu. Tapi tanda jadinya itu 5 juta itu. Baik. Oke. Nah, yang kedua, Ustaz. Harga rumah sudah ditetapkan? Harga rumah sudah ditetapkan, Ustaz. Jadi misalkan harga rumah itu untuk 2 tahun 700 dan DP-nya 50 dan sisanya dicicil secara flat. Jadi sampai 300 itu Ustaz. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada penalti dan segala macamnya itu Ustaz. Nah gitu. Yang kedua Ustaz, ini Ustaz, kira-kira ada tips Ustaz kira-kira yang untuk maksudnya dalam transaksi jual beli ini tidak ada melanggar gitu Ustaz. Maksudnya tidak melanggar secara syariat gitu Ustaz. Karena memang saya kan langsung jual beli dan kredit langsung ke developer, tidak melalui bank sih Ustaz. Baik. Cukup Bapak. Ya, syukur Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik. Karena Anda membelinya langsung ke penjual ya. Insyaallah tidak masalah mau tunai maupun kredit. Dan tadi sudah disampaikan harganya berapa tadi? 500 ya. Sudah DP 200, yang 300 dicicil. Nah, cicilannya ini sifatnya juga dicicil juga. 50 juta tapi dicicil lagi. Dari 300 tuh mau dibayar 50 juta dicicil lagi. Ini boleh atau tidak? Jawabannya ini masalah teknis. Dan sesuatu yang sifatnya teknis kembali kepada kesepakatan. Karena itu tentang cicilan 5 juta per bulan atau sekian juta per bulan, selama pihak developer tidak mempermasalahkan, artinya Anda dengan penjual sama-sama setuju dengan termin cicilan semacam ini, maka hukum asalnya diperbolehkan karena ini kembali kepada kesepakatan. Lalu bagaimana tipsnya agar tidak melanggar? Intinya adalah ketika terjadi penundaan pembayaran, jangan sampai ada penambahan harga. Dan Anda juga harus berkomitmen bagaimana caranya agar bisa lunas tepat waktu, agar tidak mendolimi pihak developer. Sehingga target harganya dibuat jelas. Sekian ratus juta. Baik, insya Allah akan saya bayar. Setiap bulan sekian juta. Nah, kemudian ketika target sudah terpenuhi, lunas, walhamdulillah, serah terima bisa dipercepat ya, agar tidak gantung. Wallahu'alam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha jual kafling skala kecil. Saat ini ada tanah kafling yang belum laku. Sejak saya beli sampai dengan sekarang, saat ini sudah lebih dari 1 tahun. Saat zakatnya apakah dibayarkan setiap tahun atau pada saat kafling tersebut laku? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jadi Bapak memang usahanya adalah kulaan tanah ya, beli tanah lalu dijual kembali. Karena objeknya adalah, objek perdagangannya adalah tanah, maka tanah ini wajib dizakati sebagai urudut tijarah, sebagai barang dagangan. Nanti kita akan bahas ya, batasan barang dagangan seperti apa. Intinya kurang lebih tadi, Bapak beli untuk dijual kembali setelah selesai dikapling, dijual. Ternyata lama nggak laku-laku. Nah, ketika lama nggak laku-laku, ada dua kemungkinan. Jika berubah niat, ya sudahlah, daripada nggak laku-laku, tak pakai sendiri aja. Maka sudah bukan lagi barang dagangan. Tapi kalau dia masih berniat, nanti akan saya jual, terus akan saya tawarkan, sampai laku. Maka wajib dizakati jika sudah 1 tahun, 1 haul. Nah, terus zakatnya kapan? Zakatnya adalah setelah genap 1 haul, 1 tahun. Begitu haulnya, tahunnya sudah genap 1 tahun, Anda wajib mengeluarkan zakat. Tidak harus nunggu laku. Kalau nunggu laku, ya nggak tahu kita sampai kapan. Ini 1 tahun nggak akan laku. 2 tahun apakah Anda jamin pasti laku? Tidak tahu. Sehingga tidak perlu nunggu laku, tapi Anda keluarkan zakatnya dari uang pribadi Anda. Nah. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja ciri-ciri harta syubhat? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Apa saja ciri harta syubhat? Harta syubhat adalah harta yang belum jelas nilai kehalalannya. Dan Nabi SAW perintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga di situ bercampur. Ada bagian yang menurut penilaian manusia disebut halal. Ada bagian yang menurut penilaian manusia, oh ini haram. Maka belum jelas ya. Sehingga disebut sebagai harta syubhat. Nabi SAW mengatakan, Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Sehingga orang itu tidak tahu dari harta syubhat ini mana bagian yang halal, mana bagian yang haram, tidak tahu dia. Dia juga tidak tahu akibat buruk ketika orang itu menggunakan harta syubhat tadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, "Famanittaqash syubhati." Siapa yang meninggalkan harta syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Maka agamanya selamat, kehormatannya juga selamat. Dan terbukti orang yang mengambil harta syubhat, korbannya itu pada agama dan pada kehormatan. Sehingga dia di tengah masyarakat itu bukan termasuk orang yang dihormati hartanya. Karena kan begini ya, manusia plus hartanya. Nabi SAW memuji, kalau ini orangnya soleh, hartanya juga soleh. Inilah manusia yang derajatnya paling tinggi. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Ya Amr, ni'mal mal as-salih lirrajuli salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dimiliki oleh orang yang saleh. Sehingga yang terbaik tingkatannya adalah manusianya saleh, hartanya saleh. Ada yang ini soleh, tapi ini haram. Begitu terjadi seperti ini, merusak kesolehan yang unsur manusianya. Soleh dalam arti soleh dohir ya. Oh, beli ini rajin sholat tahajud, rajin. Kalau sholat tahajud rajin, wajibnya pasti rajin. Beli ini sholat, rajin sholat jamaah ke masjid, tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya rajin. Tapi sayang pak, dia ini kerjanya haram. Lu kerja di mana? Pabrik miras. Atau dia bekerja sebagai agen resmi yang mengedarkan miras. Karena sekarang kan sudah dibebaskan di Indonesia ya. Ya mohon maaf. Begitu orang ini penghasilannya haram, ya, maka itu merusak yang pertama. Percuma saja kau sholat. Percuma saja kau rajin ibadah. Tapi pendapatannya haram. Doanya tidak dikabulkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Tsumma dzakara rajula yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbar, rambutnya acak-acakan, berdebu, pakaiannya berdebu. Lalu dia mengangkat tangan, memanggil-manggil berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Sehingga orang yang soleh secara dohir, tapi kemudian hartanya harta haram, itu bisa merusak sisi kesolehan. Jadilah dia orang fasik. Orang yang mencari harta haram. Kemudian ketika orang itu memiliki syubhat terhadap hartanya, maka ini akan memicu curiga dari masyarakat. Dia kok cepat sekali ya? Kemarin baru beli Alphard. Sekarang beli Tesla. Ada mobil Tesla di Indonesia? Ada. Baru saja beli ini. Dan dia nggak punya pekerjaan yang kelihatan di masyarakat, dalam arti ini dia kan cuman pejabat. Wah, akhirnya orang curiga, jangan-jangan ini. Coba, meskipun dia kaya, tapi dia dicurigai hartanya. Kira-kira bisa hatinya bisa menikmati nggak? Fisiknya mungkin bisa menikmati, Pak. Tapi batinnya. Kenapa kalau saya kesini dicurigai orang, di sini curigai orang? Karena Anda mengambil yang syubhat. Sehingga masyarakat yang fitrahnya masih baik akan curiga kepada Anda. Itulah yang dimaksud Nabi SAW. Faqad istabru ali dinhi wa irdi. Itu bisa merusak kehormatannya. Kehormatan maksudnya adalah bisa menjadi pemicu kecurigaan masyarakat terhadap hartanya. Wallahu a'lam. Nanti ai. Halo. Silakan. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau tanya. Baik, mohon maaf sebelumnya volume televisinya bisa dikecilkan atau dimute. Nah. Anu, mau tanya. Saya kan distributor. Mohon maaf Ibu, terjadi feedback. Ya, dimute saja, dimute. Sudah saya mati. Nah. Anu, saya distributor. Biasanya yang kena kan biasanya kan pernah itu kan dikirim ke seluruh tubuh. Baru saya kirim ke customer, agen gitu. Nah, karena besok itu pesanan karena mendekati lebaran, jadinya katanya akhir April. Nah, itu kirimnya dari proses agar. Nah, ngirimnya proses apa, Bu? Kirimnya dari tidak apa. Tidak ke agen? Enggak ke saya. Karena kan mendekati lebaran besar. Iya. Ya, jadi biasanya agen riset. Saya kirim dari saya. Dari Solo. Nah, ini nanti diwakilkan akadnya ke pusat gimana nggih, Ustaz? Nggih, jadi bingung soalnya. Biasanya kan dikirim ke Solo dulu. Iya. Yeah. Baik. Lalu kalau agen reseller saya kan wakil saya, kalau beliaunya punya tim, saya wakilkan kirim. Nah, ini dikirim semua dari pusat dari Jawa Barat itu gimana nggih, Ustaz? Baik, cukup Ibu? Sudah cukup. Nah. Yeah. Baik, saya membuat skemanya kurang lebih seperti ini ya urutannya. Jadi ada supplier yang ini ada di Jawa Barat, kemudian agen atau reseller yang ini ada di Solo, lalu tahap yang terakhir adalah konsumen. Agen ini ada dua kemungkinan, sebenarnya titik masalahnya kan di sini ya. Kalau di supplier nggak ada masalah, dia produsen. Artinya dia pemilik. Agen ini yang perlu dibahas lebih detail. Sehingga semua skema yang melibatkan reseller atau agen, titik masalahnya itu ada di posisi reseller atau agen. Sekarang, kita perlu tahu dulu, reseller ini sebagai apa? Ada dua kemungkinan di negara kita yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama adalah sebagai wakil supplier. Karena yang bersangkutan sebagai wakil, maka yang bersangkutan hanya bertugas menjualkan, lalu nanti dapat fee. Pemasukannya kalau jadi wakil adalah fee. Fee sesuai yang disepakati antara supplier dengan agen. Fee ini bisa angka tertentu, bisa persentase, dan seterusnya bebas. Intinya sesuai kesepakatan antara agen dengan supplier. Nah, ketika posisinya hanya sebagai wakil, maka supplier langsung kirim ke konsumen, nggak mampir dulu ke agen, silahkan, sah-sah saja. Sehingga barang tidak harus ke agen. Yang kedua adalah trader. Trader itu kulaan. Dia beli, ya, lalu setelah dia beli, dia jual. Nah, trader di sini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah margin. dan namanya margin kan, dia bisa ngambil yang sesuai yang dia inginkan, karena sifatnya keuntungan atau selisih harga. Sehingga untuk trader, dia kasih harga yang lebih tinggi silahkan, harga murah juga silahkan, karena posisi dia adalah mendapatkan margin dari apa, dari barang dagangan yang dia jual belikan. Nah, untuk posisi agen atau reseller sebagai trader, maka di situ tidak diperbolehkan barangnya langsung dikirim ke konsumen. Harus dikirim dulu ke agen atau reseller, baru setelah itu dijual ulang ke konsumen. Sehingga tidak boleh langsung dikirim ke konsumen. Diterima dulu, baru boleh dijual. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan, untuk pemberian zakat harta ini apakah harus berupa uang atau boleh diwujudkan berupa sembako? Karena kalau dalam bentuk uang bisa digunakan untuk hal-hal yang mubadir, dan boleh apa tidak zakat itu diberikan ke pondok pesantren? Insya Allah nanti ada pembahasan tentang teknis penyaluran zakat. Namun secara sederhana dari apa yang Anda sampaikan, bahwa zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenisnya. Maka zakat kambing ya dikeluarkan dalam bentuk kambing. Zakat ternak dikeluarkan dalam bentuk ternak. Memang ada zakatnya sapi, yang dizakati sapi, atau yang dizakati unta yang dikeluarkan dalam bentuk hewan yang lain. Intinya ternak dengan ternak. Nanti kita akan bahas insya Allah. Sehingga zakat itu dikeluarkan dengan yang sejenis. Zakat mal yang dikeluarkan mal. Karena itu, orang yang punya tabungan uang, perak, emas, dan seterusnya, setelah emasnya digabung dengan uang, perak disendirikan. Lalu hartanya mencapai nisab, maka dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, yang itu adalah mal, turunan dari emas. Nah, setelah dikeluarkan dalam bentuk uang, diserahkan ke mustahik, selanjutnya terserah mustahik. Pak, nanti kan dia mubazir dan seterusnya. Itu bukan urusan muzaki, itu urusan mustahik. Kita hanya punya kewajiban bayar zakat, selesai urusan mustahik. Urusan orang yang berhak mendapatkan. Selama kita yakin dia ini mustahik, berhak dapat, silahkan kasihkan. Tapi kalau diwujudkan dalam bentuk sembako, ya kita menyalahgunakan harta orang lain. Misalnya gimana, Pak? Ada orang yang punya harta di tempat kita, senilai misalnya anggaplah 1 juta. Terus kita mau kembalikan harta itu. Lalu kita telpon kepada orang itu. Pak, nanti saya kasih sembako aja Pak ya. Anda perlu izin gak? Perlu izin. Loh kenapa? Ini bukan duit Anda, ini 1 juta duit orang lain. Sehingga ketika Anda mau berikan dalam bentuk sembako, Anda harus izin. Kalau orangnya nggak bersedia gimana? Ya berikan dalam bentuk uang. Sesuai dengan asal ketika Anda memilikinya. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.